إلا ما دل الدليل على خلافه kecuali ada dalil yang lain ya. Yang menyatakan bahwasanya itu adalah tidak wajib. Nah, baru bergeser hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Sebaliknya, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal dalam setiap larangan adalah haram. Jadi kalau ada, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu hukumnya adalah haram. Illa ma'adalla dalil ala khilafihi, kecuali jika ada dalil yang menyatakan bahwa itu adalah tidak haram, tapi hanya sekedar makruh. Saya kasih contoh. Salat jemaah, para ulama berbeda pendapat dalam hukum salat berjamaah, apakah wajib atau sunnah. Yang paling keras adalah mazhab zahiri. Yang paling keras adalah mazhab zahiriyah. Jadi mazhab, kalau selama ini kita mengenal ada empat mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali, ada mazhab yang kelima, mazhab zahiri. Yaitu adalah mazhab yang mengamalkan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan zahir nasnya. Ya, jadi kalau nasnya seperti itu, maka itu adalah harus dilaksanakan. Maka zahiri mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu adalah syarat sah. Jadi salat yang dilaksanakan dengan tidak berjamaah, maka salatnya tidak sah. Kok begitu Ustaz? Iya. Dalilnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat berjamaah. Semua sahabat ikut salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya beres, masuklah satu orang ke dalam masjid itu. Kata Rasulullah, "Man yatasaddaq ala hadza?" Siapa di antara kalian yang mau bersedekah menemani orang ini supaya dia salat berjamaah? Sehingga walaupun sahabat semua yang lain sudah salat berjamaah, Rasulullah minta kepada salah seorang di antara mereka untuk salat lagi menemani sahabat yang baru datang itu. Maka Abu Bakar angkat tangan, "Saya Rasulullah." Kata mazhab zahiri, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa sholat itu tidak sah kecuali harus dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi yang keluar sendiri itu tidak sah. Ini adalah pendapat mazhab zahiri. Mazhab-mazhab yang lain, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu adalah hukumnya wajib. Dalilnya mana? Ada seorang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Maktum. "Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma." Saya seorang yang buta. "Saya tidak mempunyai seseorang yang menuntunku untuk pergi ke masjid setiap datang waktu salat. Ata'zanu li an usalli fil bait?" Apakah engkau izinkan aku ya untuk sholat di rumah tanpa harus hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan, "Iya, ya, diizinkan." Akhirnya Abdullah bin Maktum ya beranjak ya, dari tempat duduknya mau keluar rumah Rasulullah ya. Baru beberapa langkah dipanggil lagi, "Ya Abdullah, atasabun bidan. Apakah engkau dengar panggilan anda?" Ya. Kata Abdullah, "Oh iya, saya dengar ya Rasulullah. Kalau begitu, saya ajib. Kalau engkau mendengar panggilan anda, maka penuhilah panggilan itu." Jadi yang tadinya ia dispensasi untuk Abdullah bin Ummi Maktul, seorang laki-laki buta untuk sholat di rumahnya itu, diizinkan, dicabut kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Abdullah bin Ummi Maktul mendengar azan. Itu yang buta. Ya. Bagaimana dengan yang tidak buta? Bagaimana dengan yang sehat afiat? Bagaimana dengan orang yang bisa melihat? Jamaah sekalian rahmati ala Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berkeliling mengontrol, memeriksa rumah-rumah. Ya. Ketika ada di antaranya ada penghuninya laki-laki yang tidak salat berjamaah, maka Rasulullah ingin membakar rumahnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dengan riwayat yang sahih. Jamaah sekalian, kesimpulannya, hadis-hadis tentang salat berjamaah ini menegaskan bahwa salat jamaah itu adalah merupakan satu keniscayaan. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yatakhallatu an salatil jama'ati illa rajulun munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada seorang di antara kami para sahabat yang telat salat berjamaah, yang tertinggal salat berjamaah, kecuali seorang munafik yang jelas-jelas munafiknya. Nah, maka dari sinilah kemudian Imam-imam mazhab tersebut mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, beliau tidak mengatakan sholat berjamaah itu adalah wajib, tapi hanya sekedar sunnah. Oh, bagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu adalah tidak wajib tapi hanya sekedar sunnah? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan kepada orang yang buta sekalipun untuk sholat sendiri di rumahnya. Adalah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ini adalah hadis yang paling banyak dihafal oleh kaum muslimin tentang sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Ya. Dalam hadis yang lain, sholatu rajul fi jama'atin khairun min sholatihi fi baitihi wa fi suqihi fi 25 derajat. Sholat seorang dalam berjamaah lebih utama daripada sholatnya di rumahnya atau di pasarnya 25 derajat. Kata Imam Syafi'i, hadis ini menunjukkan, menyatakan bahwa sholat sendiri juga ada fadilahnya. Sholat sendiri juga ada keutamaannya. Ya. Kalau sholat berjamaah, keutamaannya 27, kalau sholat sendiri hanya satu keutamaan. Maka dari itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa sholat sendiri itu adalah tidak sah. Nah, inilah yang saya katakan di atas, bahwa hukum asalnya setiap perintah itu adalah wajib, kecuali jika ada dalil yang lain yang mengatakan tidak wajib. Jadi hadis-hadis yang tadi yang tidak memberikan dispensasi kepada seorang yang buta untuk sholat sendiri di rumahnya, itu ya ditarik hukumnya. Yang tadinya wajib menjadi sunnah karena hadis yang ini. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Kalau tidak ada hadis ini, maka kita berpegang pada hukum asalnya, sehingga salat berjamaah itu adalah merupakan kewajiban. Tetapi yang sekali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak telat melaksanakan salat berjamaah di antara kami kecuali seorang munafik yang jelas-jelas sifatnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kembali kepada pembahasan awal, bahwa perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak. Dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan semuanya. Belum lagi kemudian ulama membagi perintah-perintah itu menjadi dua, yaitu yang pertama adalah yang wajib, yang kedua adalah yang sunnah. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perintah itu begitu banyak dan tidak mungkin kita melaksanakan perintah itu semuanya, maka kita perlu ilmu yang dikatakan fikih prioritas, yang dikatakan fikih awlawiyat, supaya kalau kita punya waktu yang pas-pasan, punya waktu yang sedikit, ya, tidak sempat melaksanakan amalan-amalan semuanya, maka jangan sampai kemudian kita melaksanakan amalan yang berkualitas, sementara amalan yang berkualitas kita tinggalkan. Itu adalah urgensi fikih awlawiyat. Jadi, jemaah sekalian, perlunya fikih awlawiyat adalah karena al-ahkam wal-a'mal wal-takalif mutafawilah. Karena perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, ibadah itu adalah bertingkat-tingkat menurut syariat. Ada sesuatu yang besar, ada yang kecil, ada yang prinsip, ada yang tidak prinsip, ada primer, ada sekunder, ya, dan seterusnya. Ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang penting, ada yang lebih penting. Nah, ini semuanya adalah merupakan hal yang harus kita hitung, ya, supaya kita tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak penting dan hal-hal yang penting kita tinggalkan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sering mendapatkan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan ini. Di antaranya Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, billani ala amalin. Idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Aku dah bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku semua amalan yang jika aku laksanakan, aku dicintai Allah dan aku dicintai oleh manusia. Ini adalah termasuk pertanyaan yang cerdas. Karena seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia, maka dia sudah mendapatkan segalanya. Maka Rasulullah mengatakan, izhad fi dunia yuhibbukallah wazhad fima indanna yuhibbukallah. Tinggalkan kecintaan kepada dunia, niscaya engkau akan dicintai pada Allah, dan tinggalkan kecintaan kepada milik orang lain, kepada barang milik orang lain, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Zuhud itu adalah kunci supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Tapi jemaah mulia, banyak di antara kaum muslimin yang salah memahami zuhud ini, ya. Sehingga zuhud itu seolah-olah ditafsirkan, ya, hidup sederhana, tinggal di kubur, ya, makan seadanya, tidak pernah makan daging dan sebagainya. Dipahami seperti itu adalah zuhud. Apakah demikian? Nah, kalau zuhud adalah seperti itu, ya, kita tinggal di kubur, kita makan seadanya karena miskin, karena tidak punya, mana mungkin kita bisa berzakat? Mana mungkin kita bisa berkorban? Mana mungkin kita bisa pergi melaksanakan ibadah haji? Sehingga izhad fi dunya yuhibbukallahu wa tuhibbu ma 'inda an-nas yuhibbukal nas juga perlu batasan-batasan. Jangan sampai kemudian seolah-olah, ya, Islam itu membenci kekayaan. Seolah-olah Islam itu memerintahkan kita untuk hidup miskin. Nah, ini adalah pemahaman yang salah tentang zuhud. Jadi ini adalah pertanyaan yang cerdas dari Abdullah siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Ya Rasulullah, orang yang harus aku perlukan dengan baik begitu banyak. Ada ibu, ada bapak, ada paman, ada bibi, ada kakek, ada nenek. Siapa di antara mereka itu, ya, yang paling berhak atas kebaktian saya? siapa di antara mereka itu yang paling berhak atas bakti saya? Jadi kalau saya tidak bisa berbakti kepada semuanya, siapa orang yang paling harus saya berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Qultu sumayyu ya Rasulullah, siapa lagi? Kata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ibumu, ibumu, ibumu. Ini ada juga skala. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul ahmal afdal? Amalan apa yang utama? Jangan sampai kita sibuk dengan amalan-amalan yang tidak utama. Jangan sampai kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Nah, kita perlu mengenal, mengetahui, memahami amalan-amalan yang utama. Kata Rasulullah, iman billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah dan Rasul. Summa ma'adha ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, amalan yang utama, qala al-jihadu fi sabilillah. Jadi jalan Allah. Qila summa ma'adha ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah, qala hajjun mabrur. Haji ya, mabrur. Yang pertama iman, yang kedua jihad, yang ketiga adalah haji. Ketika hadis ini dibaca oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, beliau ditanya, ya Syekh, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan jihad sebelum haji? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut jihad nomor 2 dan haji nomor 3? Padahal haji itu adalah rukun Islam, sementara jihad bukan rukun Islam. Ibnu Hajar al-Asqalani ya bersabda, wallahu a'lam, Allah lebih tahu, mungkin karena manfaat jihad itu dirasakan oleh orang banyak muta'addin dalam masyarakat. Dzalika li'anna naf'al jihad muta'addin wa naf'ul hajji qasirun. Ini adalah jawaban Ibnu Hajar al-Asqalani. Karena manfaat jihad itu adalah untuk orang banyak, dirasakan oleh orang banyak, sedangkan manfaat haji itu hanya dirasakan oleh orang yang melaksanakannya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul madhur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang madhur tidak ada pahala yang pantas untuknya kecuali surga. Siapa yang masuk surga? Ya dia yang berangkat haji. Istrinya? Oh tidak. Anaknya? Tidak. Jadi yang dapat surga adalah dia sendiri yang pergi haji. Maka naf'ul haji qasirun. Adapun manfaat jihad, ya, ketika dia ditegakkan, ketika Islam meraih kemenangan, ya, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang pergi berjihad, tapi dirasakan oleh semua umat Islam. Itulah kemudian ulama menyebutkan bahwa keutamaan untuk amalan itu dilihat dari manfaatnya. Ya. Semakin banyak manfaat yang diberikan oleh amalan yang kita laksanakan, maka semakin tinggi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, banyak di antara kita yang tidak mengindahkan barangkali fikih prioritas ini. Sehingga dampak yang muncul adalah banyak di antara masyarakat kita yang sibuk dengan hal-hal yang sunnah, sementara yang wajib diabaikan. Ya. Jadi banyak di antara kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah, dan sementara yang wajib diabaikan. Contoh, ya, banyak umat Islam berantem untuk mempertahankan jumlah rakaat salat tarawih. 2, 3, atau 11. Nah, kalau di Jakarta tidak kelihatan banyak. Ya. Tapi kalau di daerah, ya, bukan hanya sekedar sedikit ikhtilaf, bukan hanya sekedar perbedaan pendapat, tapi sudah masuk dalam bab laisa minna, bukan golongan kami. Ya. Itu adalah di daerah. Nah, jadi kalau orang yang subuhnya tidak kunut, maka itu tidak golongan kami. Bagi masjid yang suka yang tidak suka kunut, mengatakan yang salat subuhnya pakai kunut laisa minna, bukan golongan kami. Padahal ya, menurut mazhab Syafi'i yang kunut subuh pun ya, bahwa kunut itu adalah merupakan hal yang sunnah saja. Tidak sampai mengeluarkan umat Islam dari al-Islam. Jadi ya, kita terlalu memperbesarkan masalah yang kecil semuanya. Nah, padahal jamaah sekalian, ini nabi Allah Subhanahu wa Taala tauhid subuh ummah Islamiyah, menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam itu adalah merupakan kewajiban. Dengan kata lain, kalau dengan salat tarawih ini persatuan dan kesatuan umat Islam bisa rusak, maka lebih baik kita tidak salat tarawih. Kita nggak usah salat tarawih, kemudian karena salat tarawih kemudian kita menjadi terpecah belah, kemudian saling gontok-gontokan, saling caci-maki, bermusuhan. Lebih baik tidak usah salat tarawih, karena salat tarawih itu sunnah. Sementara menjaga persatuan kesatuan umat itu adalah merupakan suatu kewajiban. Nah, ini adalah lagi mereka. Kalau kita membaca dan meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan banyak hadis yang membandingkan anduhan. Contohnya yang saya akan di atas adalah sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi. Ada perbandingan antara sholat jama'ah dengan sholat sendiri. Ada lagi dalam hadis yang lain disebutkan, sabaqa dirhamun mi'aka alfi dirham. Masya Allah, satu dirham yang diinfakkan oleh seseorang ya, pahalanya lebih tinggi dari mi'atu alfi dirham, 100 ribu dirham. Masya Allah, bagaimana yang satu dirham ini bisa lebih tinggi nilainya dari yang 100 ribu? Nah, tergantung kondisinya. Kalau ya, orang miskin yang hanya mempunyai 2 dirham, ya, dia tidak punya yang lain. Kemudian, ya, dengan kondisi yang serba kekurangan tersebut, dia bersedekah dengan 1 dirham. Ya. Sementara yang lain punya 1 juta dirham. Nah, kemudian, ya, dia bersedekah dengan 100 ribu dirham. Maka kalau kita pakai hitungan persentasi, yang 1 dirham itu adalah telah bersedekah dengan 50% dari hak miliknya. Sementara yang 100 ribu dirham itu adalah bersedekah dengan 1/10 dari harta miliknya. Nah, itu adalah hitungan persentasinya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Layyanallaha tutumuha wa la dima'uha walakin yanalu bittaqwa minhum." Allah tidak menerima daging dan darah hewan korban kalian. Yang diterima adalah takwa kalian. Dari sini saja mas kalian, tidak selamanya yang berkorban sapi lebih mulia di sisi Allah dari yang berkorban seekor kambing. Ya. Bisa jadi yang berkorban seekor kambing nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dari orang yang berkorban 3 ekor atau 4 ekor sapi. Jadi di sini ada perbandingan. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada lagi hadis yang lain, ribat yaumin wa lailatin. Ribat itu adalah bertugas di medan jihad, ya, itu adalah ribat. Yaumin wa lailatin, satu hari satu malam, khairun kata Rasulullah, lebih baik min siyami syahrin wa qiyamihi. Ya. Bertugas di medan jihad sehari semalam itu lebih baik daripada puasa 1 bulan dan malamnya dipenuhi dengan qiyamul lail. Nah, ini adalah terlebih. Ada lagi hadis yang lain, inna maqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi 70 aman. Masyaallah. Masya Allah. Ya, berdirinya kalian di jalan Allah di badan jihad itu lebih utama dari sholatnya di rumahnya selama 70 tahun. Masya Allah. Ustaz, kalau begitu bagaimana dengan hadis yang lain? Ya. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, izinkan aku berjihad. Akhirnya Rasul bertanya, ahayyud walidaka, apakah kedua ibumu, kedua bapak ibumu masih hidup? Qala na'am, iya ya Rasulullah, mereka berdua masih hidup. Qala fafihi ma fajahid. Kalau begitu, berjihadlah untuk kedua orang tuamu. Artinya, baktimu kepada kedua orang tuamu lebih baik daripada engkau berangkat berjihad. Loh, kayaknya hadis ini kok bertentangan satu sama lain? Tidak. Ini adalah tidak bertentangan. Ya. Hadis ini adalah umum, ya. Sementara hadis pemuda tadi adalah khusus. Ya. Pemuda tadi adalah menjadi tulang punggung kedua orang tuanya. Bapak, ibunya yang sudah sepuh dan tidak ada lagi yang bisa mengurusinya. Nah, kalau dia berangkat berjihad, maka kedua orang tuanya akan terlantar. Dalam kondisi seperti ini, ya, apalagi ada yang lain yang bisa berangkat untuk berjihad, maka keberadaan dia dengan apa namanya berbakti kepada orang tuanya, mengurus dua orang tuanya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia berangkat berjihad di medan jihad. Ini adalah termasuk apa namanya fikih beriman. Begitu juga dalam masalah keburukan, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua hal yang dibanding-bandingkan katanya. Di antaranya hadis Rasulullah berbunyi dirhamu riban, satu dirham dari riba ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seorang laki-laki, wa huwa ya'lam, dan dia tahu kalau itu adalah riba, ashaddu 'indallah min 36 zaniyah. Masya Allah. Satu dirham dari riba yang dikonsumsi oleh seorang laki-laki dan dia tahu kalau itu adalah riba, itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dosa 36 kali berzina. Satu riba, satu dirham, uang hasil riba, dosanya lebih berat daripada seorang berzina 36 kali. Masya Allah. Nah, ini juga adalah perbandingan. Artinya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk selalu berpikir dan menghitung mana ini yang paling berbahaya, mana ini yang paling bermanfaat. Hadis yang lain, syarru ma fi ar-rajul syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Yang paling buruk dari sifat seorang laki-laki adalah sifat pelit dan pengecut. Jadi yang paling buruk, ya, yang antara sifat seorang adalah sifat pelit, ya, bakhil dan pengecut. Nah, ini adalah yang. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Syarrun nas alladhi yus'alu billahi tsumma la yu'ti." Ya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang dimintai sumbangan atas nama Allah dan dia tidak memberi. Itu kata Rasulullah, syarrun nas. Seburuk-buruk manusia adalah yang diminta sumbangan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa atas nama Allah ini? Misalnya untuk, ya, membiayai kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun masjid, ya, pada saat masjid sangat dibutuhkan. Ya, satu kota tidak ada masjid, misalnya kan gitu ya. Maka masjid adalah merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Ya, beda dengan Jakarta. Ya, kalau Jakarta ini masjid sangat sangat banyak sekali. Nah, maka kondisinya lain. Nah. Atau misalnya, kalau kita cari sumbangan ke Arab, kalau untuk bangun masjid biasanya gampang. Kenapa? Karena ada hadisnya. Man bana masjidan, ya, barang siapa yang bangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka saya Allah akan bangunkan untuknya rumah dan surga. Masya Allah. Tapi kalau kita ceritanya untuk bangun madrasah, bangun sekolah, atau untuk membangun perpustakaan yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam, kita sangat sulit. Karena tidak ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang mendirikan perpustakaan, maka dia akan dapat begini-begini. Tidak ada. Ya. Sehingga kita sangat sulit. Padahal umat Islam sangat membutuhkan perpustakaan daripada masjid. Karena masjid sangat bahaya. Tinggal buka jasanya kan. Ini adalah dalam hari jamaah yang disebutkan, شرار أمتي أثرثاون المتشتقون المتفيهقون. Seburuk-buruk umatku adalah yang banyak omong, ya, yang dibuat-buat omongnya kan, ya, seolah-olah paling fasih kan, gitu ya. وخيار أمتي, dan sebaik-baik umatku adalah أحاسنهم أخلاقا, yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, أفضل الناس الذي يسرق صلاته. Pencuri yang paling ulung, ya, katanya, pencuri yang paling besar dosanya adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Loh, gimana mencuri dalam sholatnya? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tidak tumakninah dalam rukuknya dan tidak tumakninah dalam sujudnya. Itu adalah yang dikatakan mencuri sholatnya. Wa'adkholun nasi man bakhil bisalam. Dan yang paling bakhil di kalangan manusia adalah yang bakhil untuk memberi salam. Ya kan? Kalau sedekah kan kita keluar uang, ya. Agak berat. Tapi kalau salam kan tidak ada yang punah. Ya. Dari diri kita, kalau kita memberikan salam. Sehingga, kalau ada di antara kita yang tidak mau memberikan salam, maka itu yang dikatakan orang yang paling bakhil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis-hadis yang saya bacakan di atas tadi adalah menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya agar selalu menghitung. Menghitung itu amalan kita, bagaimana supaya amalan yang kita laksanakan adalah amalan yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi banyak pahalanya. Ada yang kayak gitu, ada. Begini. Yaitu yang wajib. Yang sering saya jadikan sebagai contoh adalah antara sholat subuh dengan sholat tahajud. Antara sholat subuh dengan sholat tahajud. Ketika Umar bin Khattab mengetahui ada seorang yang rajin sholat tahajud, ya, sepanjang malam, tapi kemudian sholat subuhnya tidak berjamaah, kata Umar, lebih baik kamu tidur sepanjang malam, ya, tidak usah sholat tahajud, dan kamu sholat subuh dengan berjamaah. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sholat isya berjamaah, maka Allah akan memberinya pahala seperti orang yang sholat tahajud setengah malam. Jadi kalau malam itu adalah 12 jam, maka pahala sholat isya berjamaah adalah seperti orang yang sholat tahajud 6 jam ulangannya. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka baginya pahala seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, daripada kamu sholat tahajud berjam-jam dan tidak sholat subuh berjamaah, mendingan kamu tidur semalam suntuk, ya, dan sebelum fajar, sebelum subuh kamu bangun, kemudian kamu datang untuk ikut sholat subuh berjamaah. Itu namanya cerdas. Kan gitu. Dari sinilah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghitung. Nah, insyaallah dalam pembahasan berikutnya nanti akan dibahas bagaimana kita melihat, ya, bahwasanya sesuatu itu adalah lebih utama atau kurang utama. Nanti dilihat dari masalih dan mafasid. Ya. Ada maslahatnya, ada mafsadatnya. yang sama-sama maslahat, bagaimana? Yang paling besar maslahatnya itu yang harus dilakukan, seperti itu. Yang sama-sama mafsadatnya, yang paling besar mafsadatnya itu yang harus kita tinggalkan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi ini juga adalah merupakan jamaah sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadi kajian rutin ya untuk beberapa pekan ke depan sesuai dengan jadwal ya, tentang buku fikih awalnya ini. Saya hanya mukaddimah. Ini adalah mukaddimah dari kajian buku fikhul awdawiyah ya karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini yang bisa saya sampaikan, barangkali ada tambahan atau pertanyaan dipersilakan aku kembali ke Ustaz Muhammad. Silakan ke depan saja yang mau bertanya. Ya, silakan.